Adakah relevan kahwin awal di usia muda? Mengapa hantaran sekarang kian tak relevan? Orang Melayu lebih utamakan adat dari agama. Dari pesyek dijadikan kayu ukur. Sedangkan Nabi SAW kahwin ala muda dan rengkah. Ini masalah fenomena yang menimpa kaum lelaki sekarang. Ingat, perkahwinan ni benda yang simple. Benda yang mudah. Allah jadikan manusia dua, laki puan. Bila siapa umur, dia akan jadi berasa nak kahwin. Tak siapa umur, tak berasa kahwin walaupun duduk sama. Kita umur 6 tahun. Main di kapung-kapung dulu, kecil-kecil. Budak puan ada 5 tahun. Gaji tak main kemoh-kemoh. Buat rumah pondok. Ha? Masuk-masuk dulu. Lepas tu main duduk dalam rumah pondok pula. Masuk-masuk luar, buku pasir dengan kertas suat kabar. Lepas tu main pondok-pondok, tidur dengan budak puan. Tak, kawan puan kita 6 tahun. Tak ada hal. Duduk dalam pondok, main tidur-tidur. Tak ada hal. Pasal Tuhan tak beri perasaan. Tak ada naluri seks, tak ada. Tapi sampai umur besar, dia ada satu perasaan, keinginan. Nampak? Nah, iaitu satu zinah perhiasan hati, cinta dan suka nak duduk dua orang. Sebab tu kalau kita main pondok-pondok, umur 22 hak lelaki, hak 21 hak puan, main tidur pondok-pondok, tu big baby. Ha tak? Ha. Jadi, oleh kerana itu, disyariatkan nikah. Ha? Supaya tidak rosak keturunan. Maka nikah simple. Kita rasa suka orang puan tu, pergi rumah dia. Nak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ni? Oh, saya ni kerja kat-kat ni. Saya kenal dengan anak makcik. Nak? Jadi kalau makcik, anak makcik suka, saya nak bawa orang tua minggu depan masuk meminang. Tu cara dia senang. Islam. Makcik tu kata, okey, saya tanya anak dia. Nak? Ha, tanya anak. Ni orang nak tengok mu ni. Mu suka tak? Tambuh, amok, tambuh. Kita nak orang lain. Ha, tak apa lah. Tak boleh paksa. Nak? Tanya anak dia, berapa tambuh? Tambuh ada jangguk, geli. Nah, tak ada masalah. Nak, pergi rumah sebelah pula. Makcik, saya nak kahwin. Nak, saya tengok anak makcik, ada makcik ni ada anak dara tak? Saya tak berani nak mengorak-mengorak. Nak gewe-gewe, nak heret merata-reti. Saya tanya terus. Makcik tu kata, anak saya tak ada, kahwin belaka dah. Tapi makcik janda. Nah, tak ada masalah. Ah, tak ada masalah. Very simple. Nah, simple. Jadi adat Melayu ni mari terikut-ikut barat yang tidak beragama. Dengan macam-macam hantaran tu hantaran. Bukan salah. Tapi jangan melampau batas. Nah, letak harga Allah Rabbi. Berapa ni? 10,000. La ilaha illallah. Nah, kawan tu 10,000. Baik beli motor. Piti duit ada 6,000. Dia target-target perempuan ni dalam 4,000 je. Pasal apa? Tak faham SPM. Pergi tanya, dah 4 bulan ke apa? Nak 10,000. Dah 10,000, dia ada 6,000. Nah, RZ second hand, 4,008. Beli RZ. Boleh naik sama. Ha, no, ada ke hari tak boleh naik? Nah. Jadi nak letak harga mahal boleh perempuan. Berapa anak makcik? 10,000. Mahalnya makcik? Tak mahal. Al-Hafizah. 30 juzuk dalam dada. Nampak? Mana sabar? Nak? Pandai cakap Arab. Mengaji Quran. Fasih. Hafal Quran. Lepas tu solehah. Pandai masak. Western, Eastern, Oriental. Boleh belaka. Nampak? Menjahit pandai, baju Melayu boleh, baju lama boleh, tradisional boleh, baju kok boleh jahit, rajin membasuh, suka memasak, tak suka berpoya-poya, cantik, putih lepuk, mata pula hijau, ada lesung pipik, hidung macam nyakut baju. Nak, nak, mana sabar? 10,000. Ni lulus diploma je. Nah, pandai dua je jenis masakan. Yang pertama, perangat nasi mok dia kemarin. Yang kedua, masuk air panas. Itu je. Ha, ini masalah. Jadi jangan tinggi-tinggikan harga. Kerana ingat, bukan suami tu bayar mas kahwin saja. Suami wajib bayar nafkah setiap bulan. Bulan-bulan pula beribu habis. Nak, kakak hello ya. Nak, nak rata beli 2,500. Bulan ni nak gelang 3,800. Tak best lah naik Viva beli VM second hand tak apa dah bang, 67,000 beli sama. Nak? Ha, jadi jangan mahal-mahal. Nampak? Benda yang simple sahaja.